السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وصحبه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنسادني الشيخ الإمام العارف ركن الدين محمد بن أبي بكر المعروف بإمام جواهر زاد المفتي رحمة الله عليه أنشدني سلطان الشريعة يوسف الحمداني هذا الشعر. داء المرأة لا تجزيه على سوء فعله سيكفيه ما فيه وما هو فاعله. قيل من أراد أن يرغي ما أنفع عدوه فليقرر هذا الشعر وأنشدت. إذا شئت أن تلقى عدوك راغما وتقتله غما وتهركه هما فرم للعلا وازدد من العلم أنه من ازداد علما زاد حاسده غما. Masih di dalam pembahasan bersabar terhadap gangguan. Di dalam pelajaran-pelajaran yang sebelumnya juga dijelaskan sama babnya terkait dengan bagaimana cara menanggulangi dan sabar terhadap segala macam gangguan. Dikatakan di sini bahwasanya Syekh Al-Imam Al-Ajjal Az-Zahid Al-Arif Ruknuddin Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf bi Imam Jawahir. Qala ansadani Sultanus Syariah Yusuf Al-Hamdani hadha syair. Da'il mar'ah, biarkan saja seseorang. La tazihi, jangan engkau balas. Ala su'i fi'lih, terhadap perbuatan jahatnya. Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu, maka akan mencukupinya sebagai balasan apa yang ada di dalam perbuatan jahat itu. Wa ma huwa fa'iluhu, dan apapun yang telah dia lakukan, maka dia sendiri yang akan merasakan akibatnya. Dikatakan man arada yuri ma anfa'duhi, barang siapa yang ingin menjelekkan hidung musuhnya, maksudnya ingin membuat kesal musuhnya, falyukarrir hadha syair, hendaknya dia itu mengulang-ulang bait syair di bawah ini. Apa itu? Iza syi'ta. Kalau kau mau, antal qa'adu wa karagiman, bertemu dengan musuhmu dalam keadaan dia kesal kepadamu. Wa taqtuluhu ghamman, dan kamu membunuhnya dalam keadaan sumpek. Wa tahriquhu hamman, dan membakarnya dalam keadaan susah. Farum lil ula, maka hendaknya engkau bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu yang sangat tinggi, itu dengan akhlak yang baik. Wazdat minal ilmi annahu, dan berusahalah untuk menambah keilmuanmu. Manisdada ilman, karena siapa saja yang bertambah ilmunya, zadaha siduhu waman, akan bertambah pula orang yang iri kepadanya kesumpekan. Nah, jadi lagi-lagi semua kesimpulan daripada yang disebutkan tadi adalah bagaimana cara kita mensikapi sebuah perlakuan buruk. Sebagaimana saya jelaskan pada pelajaran yang lalu, bahwasanya kita semua itu menjadi sebuah sasaran. Masing-masing dari kita menjadi sebuah sasaran. Sasaran apa? Sasaran daripada ujian. Sasaran daripada cobaan. Karena kita semua harus diuji. Kita semua harus dicoba. Kebanyakan cobaan yang akan kita hadapi itu berkaitan dengan manusia. Bukan berkaitan dengan perihal sakit maupun ketakutan yang ada pada diri sendiri. Tapi kebanyakan cobaan dan ujian itu berkaitan dengan sekitar, yaitu manusia. Baik manusia itu keluarga, ataukah manusia itu handai tolan, mitra kerja, para tetangga, para mitra, dan sebagainya, semuanya itu akan menyebabkan atau menimbulkan sebab-sebab dia diuji oleh Allah SWT. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah para manusia itu mengira bahwasanya mereka itu hanya dituntut untuk berkata dan mengatakan, aku beriman. Lalu mereka tidak akan diuji. Mereka tidak akan dicoba. Tidak. Sebagaimana kami telah mencoba orang-orang dahulu, kami juga akan coba kalian. Di dalam ayat lain, Allah Ta'ala firman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dan pasti akan kami uji, dan pasti akan kami coba kalian dengan cobaan demi cobaan, ujian demi ujian, sampai benar-benar kami tahu siapakah di antara kalian yang melawan hawa nafsunya, supaya sinergi dengan ketentuannya, dan siapa di antara kalian yang bersabar. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala firman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan pasti akan kami coba juga. وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ, lam itu lam ta'kid. Nunnya juga nun ta'kid. Jadi double taukidnya. Artinya apa? Pasti. Nggak mungkin luput. Nggak mungkin salah. Makanya kan Ustaz katakan, kenapa Ustaz selalu berkata kepada kalian, kehidupan ke depan itu bukan kehidupan enak. Kehidupan ke depan itu kehidupan yang menyusahkan. Tapi bagi orang yang punya ilmu banyak, dia tidak akan susah. Karena apa? Ilmu itu menjadikan dada lapang. Menjadikan hati kita luas. Itu ilmu. Sehingga solusi dari segala hal itu ilmu. Oleh karena lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW beliau ini adalah seorang yang paling mulia di antara manusia lainnya. Bahkan dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua Nabi Ulul Azam itu, semuanya itu paling mulianya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Semua gangguan, semua ujian yang sudah diberikan kepada para nabi dan para rasul, Nabi Muhammad sudah bisa melewatinya, ujian-ujian tersebut dalam keadaan sukses. Nabi sebagai seorang yang kaya raya tapi bersyukur. Nabi seorang yang miskin tapi sabar. Kalau dikatakan kayaknya lebih miskinan Sayyidina Isa alaihissalam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan masih lebih zuhudan Nabi daripada Nabi Isa. Yang diriwayatkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu dia tidak pernah punya rumah. Kalau dia itu sudah mau bertempat tinggal, maka cara bertempat tinggal beliau adalah dia langsung menancapkan kedua kakinya, lalu dia bertakbir kepada Allah, dan begitu terus sampai fajar tiba. Itu rumahnya. Itu makwahnya. Suatu waktu pernah beliau akan tidur di sebuah batu. Batunya itu dijadikan sebuah bantal. Jadi bantalnya aja batu. Ada batu. Ini bantalnya Nabi Isa itu batu. Ketika dia sudah ngambil batu itu untuk dijadikan bantal, begitu meletakkan kepalanya sejenak, tiba-tiba iblis datang. Lalu dia mengatakan, terkanu ilat dunia ya Isa. Kamu sekarang mulai condong kepada dunia. Begitu dia mendengar ejekan iblis itu, langsung dia berdiri dan dilempar itu batu. Bahkan keadaannya oleh Allah Ta'ala, kalau dia minta, ya bisa. Kan dia keinginan untuk minta pun enggak. Dan dia, dunia itu tidak mencari. Bah, nah, dia itu digolongkan sebagai seorang yang meninggalkan dunia. Karena memang enggak ada dunia. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad itu ikhtiari. Sehingga orang yang meninggalkan dunia ikhtiari, itu lebih zuhud daripada yang ittirori. Ittirori terpaksa, emang enggak ada apanya. Apanya mau zuhud apa orang dia enggak. Orang miskin zuhud. Orang apanya yang mau disopong. Dia enggak punya memang. Akhirnya. Tapi kan Nabi Muhammad bukan tirori. Tapi pernahkah kita mendengar suatu hadis yang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Malaikat Jibril, dan dia membawa apa? Kunci kekayaan dunia. Kalau semua diberikan kepada Nabi Muhammad dan diterimanya, maka Nabi Muhammad lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dikasih ke kerajaannya, kekuasaannya, tapi Nabi Muhammad SAW diberikan kunci kekayaan dunia, jadi semuanya. Gak mungkin menjadi raja kalau gak kaya. Maka kaya diberikan kepada Nabi Muhammad, sehingga dipastikan beliau itu akan menguasai dunia dan seisinya, itu maksudnya. Tapi begitu disodorkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi menerimanya, menolaknya, lebih memilih untuk menjadi seorang hamba biasa. Satu hari kenyang, satu hari lapar. Di saat dia kenyang, dia bersyukur kepada Allah. Dan di saat dia lapar, kepada Allah supaya dikenyangkan. Nah ini. Makanya dikatakan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang zahid. Zahidnya itu ikhtiari. Pilihan, sebuah pilihan zuhudnya itu. Bukan sebuah keharusan. Kalau orang miskin ya harus zuhud, mau gimana lagi. Nah gitu. Tapi Nabi Muhammad itu sudah ditawarkan kepadanya. Yang namanya kunci kekayaan dunia, tapi dia gak mau. Nah, itu oleh karenanya dikatakan bahwa zuhudnya itu adalah zuhud ikhtiari. Jadi lebih dari Nabi Isa. Bukan kita mengecilkan, merendahkan Nabi Isa. Tidak, Nabi Isa sendiri mengakui Nabi Muhammad. Di atas segala-galanya para nabi itu beliau unggul. Sehingga pada waktu Isra dan Mi'raj dianugerahkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itulah beliau di antara para nabi yang pernah ada di Baitul Maqdis, di antara para rasul yang pernah diutus di Baitul Maqdis. Maka di saat itu beliau pada saat itu orang-orang bingung, para nabi bingung, para rasul bingung, siapa yang akan naik menjadi imam. Tapi nah, malaikat Jibril membawanya dan mereka semua sudah menduganya bahwasanya yang menjadi imam adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ungkapan rasa hormat dan rasa mengagungkan kepada nabi yang sebaik-baik nabi. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Nabi Muhammad diludahi pernah. Nabi Muhammad dicekek dengan sebuah ridak yang sangat kasar sehingga bekasnya itu tetap berada di dalam leher Nabi selama 3 hari 3 malam. Pernah Nabi Muhammad suatu waktu pernah lagi sujud, kemudian datang Uqbah bin Abi Mu'id, lalu dia itu mengambil tempat kotoran unta yang sudah berada di tempat dulu, kalau tempat kotoran beda di Indonesia. Di Indonesia itu dibuang isinya, babatnya dipakai, dimakan. Mereka makan babat. Saudi, di Arab itu enggak ada sutu babat, enggak ada. Karena babatnya enggak dipakai. Gitu. Nah itu dibuang kan sama kotorannya, itu diambil lagi. Sudah 3 hari dia mengambilnya pun pakai berlapis-lapis supaya tidak berpindah baunya itu. Begitu sampai di atas kepala Nabi yang sedang sujud, sobeknya. Sehingga isinya terburai semua di atas kepalanya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan bagaimana baunya, bayangkan bagaimana merasa hinanya, bayangkan bagaimana merasa terganggunya. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diludahi itu bukan dari jauh. Nabi Muhammad itu diludahi. Di mana Nabi Muhammad SAW itu kalau dipanggil orang itu pasti dia berdiri, berhenti, lalu dia menoleh dengan seluruh wajah, seluruh badannya, bukan cuma wajahnya. Kalau kita dipanggil orang kan menoleh begini aja. Rasulullah itu bukan baik, menoleh dengan seluruh badannya. Maka Rasulullah berhenti. Menunggu orang itu sampai datang, begitu sampai mendekat diludahi wajahnya. Siapa dia? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya tetangga namanya As bin Wa'il. Setiap hari beliau itu dilempari pintu rumahnya dengan kotorannya manusia. Sehingga berserakan di situ baunya luar biasa. Tahu kan? Kotoran kamu itu loh. Bau enggak? Di pintunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari. Itu Nabi Muhammad pernah Nabi Muhammad diejek-ejek depan semua orang. Nabi Muhammad sendirian. Gak ada sewakar, gak ada semuanya. Nabi tetap. Dia sholat. Yang lainnya disuruh sembunyi-sembunyi sama Nabi Muhammad. Nabi tetap berangkat ke Ka'bah. Sholat seperti biasanya. Tuh. Seorang pemberani. Gak ada rasa takut. Bahkan dikatakan oleh para sahabat Nabi. Siapa yang paling dekat kepada Nabi Muhammad ketika peperangan. Maka dia adalah seorang paling pemberani. Itu. Jadi bukan seperti orang-orang pemimpin-pemimpin sekarang yang perang itu siapa? Prajuritnya. Pemimpinnya di mana? Di rumah sana, mengkomando dari rumah. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad turun. Bahkan ketika di dalam peperangan Hunain itu, ketika banyak sahabat yang mundur karena banyak serangan panah dari atas sana, maka Nabi tetap maju. Di saat itulah dikatakan siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, dialah yang paling memberani kita. Sambil Nabi SAW, ana nabiyun, dan aku adalah seorang nabi yang bukan, aku adalah seorang anak daripada Bani Abdul Muttalib. Jadi bukan sombong, itu rajas, semangat dirinya. Untuk jangan mundur, apa yang mundur? Nah, itu beliau. Beliau akan dibunuh Bali, Taif, dilempar dengan besi, dilempar dengan batu-batu, oleh para budak dan para anak-anak itu. Sehingga apa? Wajah Nabi berdarah, badan Nabi berdarah, lutut Nabi berdarah, sampai yang namanya sendalnya Nabi itu warnanya merah dengan darah. Itu Nabi Muhammad. Pernah? Pernah. Nah, kita sedikit pun daripada apa yang diujikan oleh Nabi Muhammad tidak pernah. Bagi dakwah sekarang, nikmat mulia. Kasih makanan yang paling enak, yang paling dekat kepada da'inya, khotibnya itu. Biasanya kepala kambingnya paling enak di depan. Pulang bawa amplop. Nah itu. Nikmat. Tapi ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Enggak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah. Kalau Nabi Muhammad yang begitu dicintai oleh Allah SWT. Sehingga disematkan pada dirinya sebuah sifat Habibullah. Tidak ada satupun daripada Nabi dan Rasul yang punya sifat Muhammad SAW. Kalau Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Nabi Muhammad adalah Habibullah. Ya. Tapi walau demikian Nabi Muhammad diganggunya oleh kaumnya itu dengan sangat luar biasa. Tapi bagaimana reaksinya? Tadi kan sudah dijawab pertanyaannya. Kalau itu Nabi Muhammad yang seorang kekasih Allah. Yang karenanya kita tercipta, karenanya langit tercipta, karenanya bumi, surga, neraka tercipta, karenanya semua alam semesta ini tercipta. Tapi banyak sedemikian rupa, apalagi kita. Itu loh pertanyaannya. Jawabannya adalah berarti kita harus lebih dong. Harusnya lebih. Tapi Allah Ta'ala sangat tahu. Karena Allah Ta'ala itu lebih mengasihi, melebihi Muhammad SAW. Sehingga yang namanya ujian, yang namanya cobaan, tidak diberikan kepada hambanya kecuali sesuai dengan porsinya. Sama seperti para guru-guru kalian. Ujian kelas aliyah sama ujian kelas iqdadi sama atau tidak? Kalau sama gimana kira-kira? Yang aliyah merasa mudah, yang iqdadi merasa susah. Kenapa? Enggak sesuai porsinya. Nah, jadi kalau itu manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang diberikan sedikit akal dan kepintaran. Daripada kepintarannya siapa? Allah. Bisa semacam itu apalagi Allah. Gitu. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Sekali lagi jangan khawatir. Kamu itu menjalani, mengalami sebuah ujian yang kamu tidak mampu. Pasti mampu. Jangan kamu katakan, oh ini berat banget, anak gak mampu, bunuh diri ah. Ah itu maksudnya. Tapi semuanya ada imbasnya, tambah berat cobaannya, ketahuilah tambah risau. Tak bedanya dari reaksinya itu loh. Reaksinya itu adalah sabar, menerima, lapang dada, dan semuanya dikembalikan kepada Allah dan pasrah kepadanya. Berarti cobaannya itu menunjukkan bahwasannya dirinya itu akan diangkat derajatnya. Tapi kalau dia itu tidak sabar, kadang-kadang dia itu melampiaskan kekesalannya. Kemudian dia itu suka mengadu-ngadu. Dan dia itu tidak menerima ngomongin orang yang menjadi sebab ujiannya dan gangguannya itu. Ah, berarti itu pertanda orang ini akan dihapuskan dosa-dosa. Dalam dua keadaan bagus apa tidak? Bagus. Itu diangkat derajat. Dihapuskan dosa-dosanya. Itulah masa kamu mau kelas ya, terus. Kamu ada kesempatan. Satana mau di sini istiqomah ya dari itu. Dari tidak mau naik ke sana ya? Sana ya beli ya? Tahu caranya gimana? Harus lewat ujian dulu. Pula, kamu mau, jangan cuma aku mau jadi wali. Aku menjadi orang yang nantinya setelah mati ini semuanya. Mau semuanya? Ya harus. Jangan aku mau ya Rab, tapi gak mau itunya. Ya. Soalnya seperti orang mau makan, tapi cuma lihat dari jauh. Makanan di kamar sudah ada nggak? Ada, siapin aja ya. Aku bayangkan dari sini, langsung aku kenyang. Gitu dah? Ya pergi ke sana. Kamu kebelet, ya Allah aku kebelet. Udah, duduk dulu. Pem. Udah kosong nggak? Kosong. Ntar, jam masuk dulu. Duduk dia, ternung membayangkan. Dipindah, sit, langsung ke sana. Bisa gitu? Nggak bisa. Nanti setelah kamu jadi wali bisa. Tapi kalau belum jadi wali gak bisa seperti itu. Jadi semua harus ada fase-fasenya. Tahapan-tahapannya. Nah, jadi tahapan kita sekarang ini harus sabar. Jadi gimana caranya supaya kita itu bisa sukses melewati gangguan dan ujian. Nah, kamu harus punya ilmu. Ilmulah yang mengajari kamu. Ilmulah yang menuntun kamu. Ilmulah yang mengatakan semua manusia itu adalah ketentuannya Allah. Ilmunya yang mengajarkan kepada kita untuk sabar-sabar. Sabar-sabar, dipaksa sama ilmu, sabar-sabar. Kenapa? Kalau kamu sabar diangkat derajatnya. Senang gak kamu nanti? Jangan salahkan orang itu. Orang itu cuma seperti robot yang didikte oleh siapa? Allah. Kamu sasarannya. Orang yang jahat itu pasti akan mengalami keburukan akibat kejahatannya. Sedangkan orang yang baik pasti akan mengalami kebahagiaan karena kebaikannya. Ya, gitu. Mau yang mendapati kebahagiaan atau mendapati kesengsaraan. Nah, kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita mudah untuk bersabar dari segala macam gangguan dan cobaan. Semoga kita termasuk yang sukses melewati segala macam ujian. Dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala ujian-ujian yang tidak berat, ringan. Tapi kita bisa melewatinya semuanya. Tapi pahalanya sangat besar. Tapi kita bisa meraih derajat yang tinggi di sisinya. Dan semoga kita semuanya disejajarkan dengan para nabi, para syuhada, para solihin, para siddiqin, para aulia. Dan semoga kita semuanya termasuk daripada para aulia, para solihin, para solihat. Dan semoga kita semuanya termasuk yang dibanggakan dan dirindukan oleh Nabi kita Muhammad. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shaliha wa lamana wa sawsal al-Fatihah.